ku memiliki pasukan yang hebat untuk mendampingimu. Aku memiliki pasukan yang kuat untuk melindungimu, yang akan menjagamu, menjagaku saat kita tak bersama. Aku memiliki senjata nuklir yang mampu meledakkan dunia dan memiliki strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama Pasukan Cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu, bertemu dalam energi kuantum cinta. Siap sedia di garis depan. Quantum cinta.